Al-Hanifiyah adalah agama seluruh Nabi alaihi wasallam dengan dalil faqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi lati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dalam ayat ini saya belum memahami sisi pendalilannya. Ini jelas ya ayatnya. Ini khitab ditujukan kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan begitu? Berarti bukan khusus pada Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad juga sudah apa? Sudah masuk di dalam hanifiyah. Ya, disuruh untuk menjadi hanifan. Kemudian disebutkan bahwa ini fitratallahi allati fatarun nasa 'alaiha. Seluruh manusia difitrahkan di atas ini. Berarti seluruh nabi dan rasul mengajak kepada jalan ini. Baik.